لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu subuh 5 Rabiul Awal 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca kitab Al-Usul min Ilmul Usul yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Hai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari usul fikih. Penulis mengatakan ta'rifuhu, pengertiannya atau definisinya. Usulul fiqhi yu'arrafu bi'atibarain. Usul fikih diartikan dengan dua sisi atau dua pandangan. Al-awwal bi'tibari, yang pertama berdasarkan suku katanya. Ai bi'tibari kalimati usul wa kalimati fiqh, yaitu berdasarkan kata usul dan kata fikih. Berdasarkan kata usul dan kata fikih. فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره. أصول adalah jamak dari asal. أصول, kata أصول kan dia dua kata ya, أصول dan fikih. أصول adalah jamak dari asal, dan asal ghayruhu, sesuatu yang dibangun di, lihat saya, ini ada sesuatu dibangun di atasnya selainnya, selain sesuatu ini, itulah yang disebut dengan asal, itulah yang disebut dengan asal. Min dhanika aslul jidar wa asasuhu, dari itu adalah aslul jidar, yaitu asal dinding dan pondasi dinding. Jadi dinding ada asalnya, ada pondasinya. Ini ada dinding, kemudian ada asalnya. Asalnya inilah yang disebut dengan pondasi inilah yang disebut dengan asal. Ada dinding ya yang berdiri di atasnya, kemudian ada apa? Ada asalnya, pondasinya. Itu yang disebut dengan asal. Wa aslu syajarah alladhi yatafarra'u minhu aghsanuhu. Dan aslu syajarah yaitu asal pohon yang ranting-rantingnya. Asal pohon yang bercabang darinya ranting-rantingnya. Yaitu aslu syajarah adalah akar. Akar pohon tersebut. Kemudian tumbuh di atasnya pohonnya. Inilah asal. Jadi kali kata usul diambil dari kata asal. Ya. Ini kita sekarang membicarakan tentang pengertian. Pengertian. Pengertian usul fikih. Pengertian usul fikih diambil, kita lihat, kita membicarakannya dari dua sisi. Yang pertama berdasarkan kata yang ada pada, berdasarkan kata. Kata yang pertama yaitu usul, kata yang kedua fikih. Nanti ada berdasarkan istilah, disiplin ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu apa sih gitu. Ya. Ilmu usul fikih itu apa? Ini kita membicarakan berdasarkan kata dulu. Dari kata tadi kita sudah katakan usul adalah jamak dari bahasa Arabnya begini, usul. Nah, ini bentuk jamak. Jamak dari asal. Artinya secara bahasa adalah ma yubna alaihi ghayruhu. Artinya sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Berarti bahasa Indonesianya pondasi, dasar. Paham ya? Ini asal. Pondasi atau dasar. Nah, sekarang kita bicarakan fikih. Fikih secara bahasa al-fahmu. Kemudian penulis menyebutkan dalil seperti surat Ibrahim ayat 24. Dalil akan asal ini. Sebelum fikih, penulis menyebutkan dalil surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat yang baik? Perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu apa? Ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Seperti pohon yang baik. Asluha. Nah, di situ lihat ada kata-kata asluha, akarnya. Jadi kalimat Allah seperti pohon yang baik, yang akarnya kokoh. Asluha thabit. Lihat kata-kata asal. Jadi di dalam Al-Quran, usul dan asal itu ada. Asal artinya adalah pondasi, dasar, akar. Akar yang kokoh. Wa far'uha fis sama. Dan cabangnya menjulang ke langit. Ini sedikit akidah, begitulah seorang yang ikhlas. Niscaya istiqamah. Diterima dan mendatangkan manfaat banyak untuk orang lain. Kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Ikhlas, akhirnya istiqamah sampai mati berdakwah. Kemudian amalannya diterima oleh Allah di langit. Kemudian banyak mendatangkan berkah. Seperti dalam perumpamaan ini, faruha fis sama, cabangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kulla hin biizni rabbiha wa yadhribullahu al-amsal lin-nas. Yang artinya Allah memberi buah musim. Amalan yang ikhlas itu terasa berkahnya untuk orang banyak. Masjid yang dibangun dengan keikhlasan terasa berkahnya untuk orang banyak. Amalan ilmu seorang guru yang ikhlas terasa berkahnya untuk orang banyak. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa qawluhu usulul fiqh, dan ucapan beliau usul fikih. Kemudian penulis mengatakan, ya, al-fiqhu lughatan, fikih secara bahasa, al-fahmu, secara bahasa artinya fikih adalah pemahaman. Pemahaman. Di antaranya surat yang menunjukkan akan bahwa fikih secara yaitu surat Thaha ayat 27 27 28. Allah berfirman, "Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli." Wahlul 'uqdatan min lisani. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam ketika mau bertemu Firaun. Lepaskanlah ikatan dari lisanku agar aku lancar berbicara. Wa yafqahu qawli, yang mereka yafqahu fikih. Ya. Fikih itu dia betulisannya pakai bahasa Arab begini. Al-fiqhu. Ayatnya yafqahu. Fikih fa qaf ha. Fa-qof-ha. Yang mereka paham ucapanku. Jadi fikih secara bahasa artinya adalah apa? Pemahaman. Mereka paham ucapanku. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran begitu banyak kata-kata fikih ini. Di antaranya kaum-kaum para nabi yang mencela para nabi. Mereka tidak faham tentang ucapan para nabi alaihimussalatu wassalam. Shu'aib. Wa ila madyana akhahum Shu'aiba. Kaum Madian berkata kepada Nabi Shu'aib alaihissalam dalam surat Hud ayat 91. Ya Shu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Wahai Shu'aib, kami tidak nafqah, tidak fikih. Apa arti tidak fikih di sini? Tidak faham. kebanyakan yang ucapkan kami tidak fikih. Arti fikih di sini apa? Paham. Surat Hud ayat 91. Ya Syu'aib ma nafqahu. Ini contoh yang lain di dalam Al-Qur'an. Nafqahu. Nah, ini tidak disebutkan oleh Syekh di dalam. Dia karena kan kitab Syekh itu ringkasan. Ya perlu penjelasan nafqahu. Nah ini fa qaf ha yang artinya adalah pemahaman. Fikih usul sudah kita pahami secara bahasa, fikihnya sudah kita pahami secara bahasa. Ini pengertian fikih kata-kata yang ada padanya. Berdasarkan kata-kata yang ada padanya. Nah, kemudian penulis mengatakan istilahan. Sekarang beliau ingin mendefinisikan fikih secara istilah syariat atau bahasa terminologi syar'i. Fikih, arti fikih secara terminologi syar'i. Beliau mengatakan ahkam asy-syar'iyyah al-dilatiha at-tafsiliyah. Kita tulis ya. Mohon bersabar. Bahasa Arabnya. Ini kan secara bahasa ya. Secara bahasa. Sekarang secara terminologi atau istilah, maka pengertiannya adalah lihat ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah adillatiha at-tafsiliyah. Ya, perhatikan baik-baik, kita terjemahkan ilmu tentang hukum hukum syar'i dengan dalil yang rinci, ilmu tentang hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalil yang rinci. Ma'rifah ilmu, ahkam syar'iyyah hukum-hukum syar'i, bi adillatiha dengan dalil-dalilnya, dalil-dalilnya boleh juga, dalil-dalilnya. Tafsiliyah yang rinci. Nah, baik. Ini adalah pengertian fikih secara terminologi syar'i. Ingat ya, kita baru fikih, bukan pengertian usul fikih. Usul fikih nanti beda lagi. Fikih ilmu tentang hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalilnya yang rinci. Baik. Sekarang kita bahas satu-satu. Ilmu apa? Kemudian hukum-hukum syar'i apa maksudnya? Dalil yang rinci apa maksudnya? Penulis mengatakan, "Fal muradu bi qaulina al-ilmu ma'rifah. Al-ilmu wadh-dhann." لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. Perhatikan. Maksud kita ma'rifah, yaitu kita terjemahkan sebagai apa? Ilmu. Adalah maksudnya bisa ilmu bisa sangkaan, dzan. Bisa ilmu, bisa sangkaan, atau dalam bahasa Arab sangkaan disebut dengan dzan. Seperti misalkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari dzan, sangkaan. Ah, kita menyangka orang itu sugih karena mobilnya 5. Menyangka. Pasti enggak? Tidak. Ilmu tidak? Tidak. Ilmu yang dimaksud di sini apa? Pasti. Ya. Kemudian dzan itu adalah sesuatu sangkaan. Kenapa demikian? Karena kata Syekh, sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum fikih kadang-kadang bisa dengan keyakinan, bisa dengan sangkaan. Sebagaimana di dalam kebanyakan masalah-masalah fikih. Katakan mengetahui hukum-hukum fikih bisa dengan yakin, bisa dengan sangkaan. Dan sangkaan ini yang sangat banyak di dalam hukum-hukum fikih. Nah, perkataan seperti ini kan ringkas, perlu penjelasan. Jadi apa maksudnya bahwa hukum-hukum fikih itu bisa dikenal dengan hukum yakin, bisa dikenal dengan hukum yang dhanni, yaitu yang sangkaan. Contoh yang yakin. Sholat tidak sah kecuali dengan wudhu. Ini yakin atau sangkaan? Yakin. Karena dalilnya kuat. Dalilnya kuat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La salata bi ghairi tuhur." Tidak sah sholat tanpa bersuci. Itu yang dimaksud bahwa sekarang Pak, saya membicarakan ini. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i dengan dalil-dalilnya yang rinci. Itulah pengertian fikih. Sekarang saya membicarakan ilmu. Ilmu yang dimaksud itu apa? Ilmunya bisa dua. Bisa yang yakin, bisa yang sangkaan. Yakin bahasa Arabnya yakin. Tidak ada keraguan. Tidak ada perdebatan di dalamnya. Orang-orang fikih mereka sepakat itu. Tidak ada perdebatan. Di sini terdapat keyakinan, terdapat perdebatan. Contoh tentang hukum kunut. Terjadi perdebatan khilaf. Kita menguatkan secara dzan, secara sangkaan yang besar bahwa kunut subuh bidah. Contoh yang lain lagi. Tersentuh laki-laki dengan perempuan, batal wudu. Itu atau sangkaan? Sangkaan. Kenapa? Karena masih terjadi khilaf, terjadi tarik ulur. Kita menyangka dengan sangkaan yang besar bahwa pendapatnya adalah tidak batal. Paham ini? Itu yang dimaksud ilmu. Karena dan kebanyakan ilmu fikih itu sangkaan. Kebanyakan ilmu fikih itu apa? Sangkaan. Dalam arti sangkaan ini bukan berarti ragu-ragu, tidak. Cuma terjadi apa? Perbedaan di antara para ulama. Paham sekarang masalah ilmu ini? Ya, ilmu bisa yang yakin, bisa yang dzan, sangkaan. Nah. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ilmu yang yakin juga adalah ilmu asma wa sifat. Yakin. Allahu alim, Allahu sami', Allah basir. Ada yang berselisih tentang itu? Tidak ada. Berarti itu ilmunya apa? Yakin. Nah, itu contohnya, ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan juga bangkai, makan bangkai. Makan bangkai, hukumnya haram. Apakah itu ilmunya yakin ataukah sangkaan? Hah? Yakin. Kenapa? Ada nas dalam Al-Qur'an. Nah, begitu Pak belajar ilmu usul fikih. Contohnya banyak. Ya. Tapi ada sebuah kaedah yang ini contoh. Paham? Itu usul fikih nantinya begitu. Jadi dia tidak memikir, tetapi yang dibicarakan adalah kaedah umum, di bawahnya contoh yang banyak. Paham ini para ikhwah? Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan setelah itu, kata beliau, karena pengetahuan tentang hukum fikih kadang dengan cara yang yakin, kadang dengan cara sangkaan. Sebagaimana kebanyakan di dalam masalah-masalah fikih. Sampai sini paham ya, pada ikhwan. Nah, kemudian beliau baru membicarakan ini. Tadi kita membicarakan ma'rifah. Membicarakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum syar'i? Beliau mengatakan al-ahkam al-mutalaqqatu minasy-syara', hukum-hukum yang diambil dari syariat. Itu maksudnya. Hukum-hukum syar'i maksudnya adalah hukum-hukum yang diambil dari syariat. Kal wujub wa tahrim, seperti kewajiban, seperti keharaman. Ya. Fa kharaja bihi al-ahkam al-aqliyah. Maka keluar darinya hukum-hukum akal. Tidak masuk dalamnya hukum-hukum akal. Yang kita bicarakan dalam ilmu fikih, hukum syar'i. Bukan hukum akal, tidak masuk hukum akal. Seperti kama'rifati annal kulla akbaru minal juz. Seperti misalkan pengetahuan bahwa satu kesatuan lebih besar daripada setengah. Ini hukum akal atau hukum syar'i? Satu kesatuan lebih besar daripada hukum setengah. Ini atau ini? Yang atas. Ini hukum syar'i atau hukum akal? Hah? Akal. Maka tidak dibicarakan di dalam ilmu fikih. Contoh lain lagi. Satu tambah satu sama dengan dua. Ini hukum akal atau hukum syar'i? Hukum akal. Maka di dalam ilmu fikih. Di dalam ilmu apa? Fikih. Kenapa? Karena yang dibicarakan dalam ilmu fikih adalah hukum-hukum syar'i. Kama'rifati nuzulil tal fil lailatish shatiyah idza kana al-jahwu sahwa. seperti turunnya hujan di malam yang dingin apabila udara cerah. Ya, gitu deh terjemahannya. Hah? Apabila udara cerah. Nah, itu tidak dibicarakan. Intinya ilmu fikih tidak membicarakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akal. Ya. Dia membicarakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum syar'i. Paham ya ini para ikhwah? Kemudian penulis di sini mengatakan, kata beliau, wal ahkam al adiyah tidak juga membicarakan kebiasaan. Ilmu usul fikih enggak membicarakan hukum kebiasaan. Api bisa membakar, hukum kebiasaan. Api panas, es dingin, itu tidak dibicarakan di dalam ilmu fikih. Karena yang dibicarakan dalam ilmu fikih hanya hukum apa? Syari. Hukum akal, hukum kebiasaan, enggak dibicarakan. Ya, seperti tadi turunnya hujan. Itu enggak dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Kalau seandainya ada mendung, kemudian setelah itu ada angin bertiup, maka biasanya hujan, itu tidak dibicarakan dalam ilmu apa? Ilmu fikih. Jadi ketika kita katakan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, berarti hukum syariat adalah hukum yang diambil dari syariat Islam. Bukan kita tidak membicarakan dalam ilmu fikih hukum akal, hukum logika. Kita tidak bicarakan ilmu fikih hukum kebiasaan. Sampai sini paham para ikhwah? Nah. Sengaja saya pelan-pelan. Wal muradu bi qaulina al-amaliyah. Dan yang kita maksud dengan ucapan kita al-amaliyah, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, oh saya kurang. Mohon maaf. Kurang. Ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Nah, di sini juga berarti kurang. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amal, dengan dalil-dalilnya, yang rinci. Ya. Sekarang kita membicarakan tentang berkaitan dengan amal. Poin ini. Ingat ya, kita baru membicarakan tentang fikih. Bukan usul fikih, baru membicarakan tentang fikih. Beliau mengatakan wal murad bi qaulina al amaliyah ma la yata'allaqu bil i'tiqad. Yang kita maksud dengan ucapan kita al amaliyah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan amal tidak ada hubungannya dengan i'tiqad, keyakinan. Jadi di dalam masalah fikih tidak membicarakan tentang keyakinan. Ya, tentang keyakinan enggak bicarakan. Jadi di sini tidak membicarakan keyakinan. I'tiqad. Tidak membicarakan akidah. Iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul. Itu enggak dibicarakan. Di dalam ilmu fikih. Yang dibicarakan adalah berkaitan dengan amaliyah seperti tata cara sholat, tata cara wudu, tata cara mandi, tata cara bersuci, tata cara berpuasa, tata cara menaikkan zakat, berjihad, ya. Termasuk di dalamnya al-amaliyah adalah yaitu jual beli, akad ijab qabul, akad sewa menyewa, transaksi gadai menggadai, transaksi hutang piutang. Nah, ini masuk di dalam amaliyah. Jadi ingat, amaliyah fikih kaitannya dengan amaliyah, tidak ada kaitannya dengan apa? Ya, kita kalau berbicara fikih maka dia berbicara tentang amal. Tassalah wa zakah, seperti sholat dan zakat kata beliau. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqad. Keluar darinya yang berkenaan berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah. Tidak ada urusannya dalam membicarakan fikih yang berkaitan dengan akidah. Katauhidillah wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi fala yusamma dzalika fiqhan fil istilah. Seperti bertauhid kepada Allah, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya yang ulia, maka itu tidak dinamakan ilmu fikih secara istilah. Ya. Ustaz, masa sholat tidak berkaitan dengan keyakinan? Maka kita katakan, kita sekarang membicarakan tentang istilah. Tidak membicarakan cara orang beragama secara umum. Enggak. Ya. Orang sholat harus keyakinan dia ikhlas hanya karena Allah. Saya menyembah Allah. Tidak sah sholatnya kalau seandainya dia tidak ikhlas. Tetapi kita sekarang membicarakan ilmu fikih secara terminologi atau ilmu fikih secara istilah. Paham sampai sini Pak Ikhwan? Nah, kita lanjutkan. Wal muradu biqaulina bi adillatiha tafsilah, dan yang kita maksud dengan perkataan kita dengan dalil-dalilnya yang rinci. Nah, ini harus perhatian. Apa yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci? Bahasa Arabnya bi adillatiha tafsiliyah. Penulis mengatakan adillatul fiqhri maqru al-maqrunati bi masail al-fiqhi tafsiliyah. فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادله الفقه الاجماليه. Perhatikan, yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci yaitu dalil-dalil dari ilmu fikih itu rinci, seperti misalkan tentang salat, la salata bighairi tuh, tidak sah sholat tanpa bersuci. Rinci dia. Syarat sahnya sholat adalah bersuci. Rinci. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi siapa yang tidak baca surat Al-Fatihah. Rinci dia. Berbeda nanti dengan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih membicarakan tentang dalil-dalil yang umum. Seperti yang saya ungkap tadi, kalau ilmu fikih itu membicarakan satu dalil untuk sebuah masalah, satu dalil untuk sebuah masalah. Kalau ilmu usul fikih enggak, satu dalil untuk masalah yang banyak. Saya beri contoh hadis innamal a'malu binniat, amalan tergantung niat. Itu masuk di dalamnya macam-macam amalan. Paham ya bedanya? Apa yang dimaksud rinci, paham ya? Paham enggak? Hah? Ya, seperti innamal antum nanya apa saja tentang ustaz, bolehkah saya sholat tahiyatul masjid digabung dengan qobliyah wudu? Maka saya jawabnya bukan dengan ilmu fikih. Saya jawabnya dengan ilmu usul fikih. Boleh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Karena amalan tergantung niat. Boleh. Ya. Kalau saya jawab dengan fikih bagaimana? Maka saya katakan, seorang yang masuk masjid, maka dia dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Yang dalilnya adalah idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Paham bedanya sekarang? Contoh, Ustaz, bolehkah saya puasa Senin, Kamis digabung dengan puasa hari putih 13, 14, 15? Maka saya jawab dengan dalil usul fikih, innamal amalu. Lihat, dalilnya itu-itu aja. Tapi masalahnya banyak. Itu namanya dalilnya umum, sedangkan fikih dalilnya apa? Rinci. Paham ini para ikhwah? Nah, itulah bedanya fikih dengan usul fikih. Sudah tergambar antum dalam khayalan antum? Tergambar ya? Tadi ya. Nah. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita bicarakan pengertian usul fikih berdasarkan kata-kata yang ada padanya, kata usul dan kata fikih sudah panjang lebar, sekarang kita bicarakan berdasarkan mana apa sebenarnya? Berdasarkan definisi usul fikih itu sendiri. Ya, berdasarkan definisi usul fikih itu sendiri. Ya, kita katakan tadi pengertian usul fikih. Usul fikih yang sudah kita pelajari berdasarkan apa? Berdasarkan kata. Kata yang ada pada usul dan fikih. Ini sekarang berdasarkan istilah disiplin ilmu. Jadi ilmu usul fikih itu apa sih? Ilmu usul fikih itu apa sih? Nah, penulis mengatakan dalam bahasa Arabnya, beliau mengatakan ilmun yabhathu an adillatil fiqh al-ijmaliyya wa kayfiyatu al-istifadah minha wa halil mustafid. Ilmu usul fikih itu ada tiga unsur yang dibicarakan. Ya, saya terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia. Mudahnya di mana? Ini saya terjemahkan begini di sini. Ya, ilmu yang membahas. Membahas tentang apa? Satu, ya, dalil fikih secara global. Dua, bagaimana mengambil faedah darinya. 3 keadaan orang yang mengambil faedah. Perhatikan sekarang, ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang apa membahasnya. Pertama, dalil fikih secara global. Apa maksudnya dalil fikih secara global? Contohnya, ya, setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah apa? Apa saja? Itu dalil fikih secara global. Setiap perintah, misalkan saya beri contoh, aqimus shalah, dirikanlah salat. Dirikanlah, itu kata apa? Perintah. Ya. Maka berarti wajib salat. Wa atuz zakah, bayarlah zakat. Bayarlah, itu kata apa? Perintah. Berarti wajib zakat. Nah, itu namanya dalil fikih secara apa? Global. Setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban. Maka penulis di sini mengatakan wal muradu biqaulina al-ijmaliyah, dan yang kita maksud dengan ucapan kita global ijmal adalah al-qawaid al-ammah mithlu qawlihim, yaitu kaedah-kaedah yang umum seperti ucapan orang-orang para ulama, al-amru lil wujub, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Apa saja antum dapati dalam Al-Quran dan hadis Rasul perintah, maka asal hukumnya apa? Wajib. Mau perintah apa saja? Perintah sholat, perintah zakat, perintah sedekah, perintah ini, perintah ini, perintah puasa. Ya. Wan nahi litahrim, larangan menunjukkan kepada keharaman. La taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Maka jangan di sini menunjukkan kepada haramnya mendekati zina, apalagi sampai berzina. La ta'kulur riba, jangan kalian makan harta riba. Maka larangan di sini menunjukkan haraman. Nah, itu disebut dengan dalil fikih yang global. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Semua yang dilarang dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, misalkan la yashrabanna ahadukum qa'iman, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Maka larangan, larangan tersebut menunjukkan kepada keharaman. Contoh, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam, jangan kalian apa? Memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ini menunjukkan apa? Larangan. Larangan menunjukkan kepada keharaman. Nah, itu kan lihat. Kaedahnya satu, global. Contohnya banyak. Itulah yang disebut dengan usul fikih. Ilmu yang membahas dalil-dalil secara global. Tapi dalilnya bukan dalil macam-macam, dalil fikih. Dalil fikih tadi, dalil yang berkaitan dengan amal syar'i, bukan berkaitan dengan keyakinan, bukan berkaitan dengan kebiasaan, bukan berkaitan dengan hukum akal, bukan. Dalil fikih yang berkaitan dengan hukum syariat. Tapi dia global. Paham sekarang kata-kata global ini, Pak Ikhwan? Bisa membedakan antara fikih dengan usul fikih? Ya. Kalau fikih itu apa? Rinci. Ya. Fikih itu adalah rinci. Seperti misalkan, saya beri contoh untuk menjawab. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kalau kita pahami secara ilmu fikih bagaimana? Kalau kita pahami secara usul fikih bagaimana? Nah. Siapa yang mau menjawab? Makanlah dengan tangan kananmu. Nah, kalau fikih berarti makan dengan tangan kanan. Adab makan dengan tangan kanan. Kalau usul fikih, perintah untuk makan dengan tangan kanan. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Paham? Begitu caranya memahami. Ya, begitu caranya memahami. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa kaifiyatul istifadatu minha. Dan yang kita maksud dengan ucapan kita, bagaimana mengambil faedah darinya. Maksudnya, bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil global tersebut. Itu maksudnya. Penulis mengatakan, ma'rifatu kaifa yastafidul ahkam min adillatiha bidirasati ahkamil alfaz wa dilalatiha min umum wa khusus wa itlaq wa taqyid wa nasikh wa mansukh wa ghairi dhalik fa innahu bi idrakiha yastafidu min adillatil fiqh ahkamiha. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, yang dimaksud kaifiyatul istifadatu minha, mengambil faedah dari dalil-dalil yang ada. Baik itu dari dalil Al-Qur'an, baik itu dari dalil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh. Misalkan ada dalil yang umum, ada dalil yang umum ini dikhususkan. Ya, itu dia. Ada dalil yang umum, umum ini kemudian nanti dikhususkan. Nah, hukum khusus ini tersendiri. Hukum khusus ini tersendiri. Saya beri contoh ya. Dalil umum larangan untuk isbal. La yanzurullah ila rajulin man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat kepada seseorang yang memanjangkan bajunya lebih dari dua mata kaki. Ini apa? Umum. Siapapun orangnya, mau laki-laki mau perempuan. Nanti ada pengkhususan hukum untuk perempuan. Perempuan boleh panjang, tapi panjangnya cuma satu hasta dari mata kaki. Nah, itu namanya bagaimana mengambil faedah darinya. Karena di dalam dalil-dalil itu ada yang umum, ada yang khusus. Contoh yang lain lagi. Bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut? Dalil-dalil tersebut ada yang nasikh, ada yang mansukh. Contoh, dulu di awal-awal syariat Islam, makan sate setelahnya harus berwudu. Umang alih banget. Makan sesuatu yang dibakar, ya, dulu awal-awal syariat Islam, setelahnya harus berwudu. Kemudian hukum ini dinasikh. Di apa? Dihapus. Dengan siapa kita mengetahui bahwa hukum itu dihapus? Nah, itu yang kita pelajari. Ya. Yaitu dengan perkataan sahabat yang paling terakhir, Jabir mengatakan bahwa paling terakhir yang kami kenal dari syariat Rasulullah adalah tidak berwudu kalau makan sesuatu yang dibakar. Nah, itu yang kita bicarakan di dalam ilmu usul fikih. Umum, khusus, nasikh, mansukh. Itu yang dimaksud bagaimana mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Paham ini para ikhwah? Kemudian juga ada namanya taqyid dan mutlak. muqayyad. Muqayyad dan mutlak. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Hadis itu ada yang mutlak. Mutlak itu bebas. Ada yang muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Nah, itu yang kita bicarakan dalam ilmu usul fikih. Kemudian yang ketiga, keadaan orang yang mengambil faedah. Siapa mereka? Ini yang kita bicarakan adalah ulama. Siapa itu ahli ijtihad? Keadaan orang yang mengambil faedah dalil. Siapa yang bisa mengorek-ngorek dalil, yang bisa memahami dalil? Mereka lah siapa? Ulama. Siapa yang pantas jadi ahli ijtihad? Apa syarat-syaratnya? Nah, itu kita bicarakan di dalam ilmu usul fikih, ya. Nah, ini. Intinya ilmu usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil fikih secara global, kemudian bagaimana mengambil faedah-faedah darinya, kemudian keadaan orang yang mengambil faedah tersebut. Keadaan orangnya, berarti kita bicarakan orangnya. Syarat-syarat jadi ahli ijtihad apa? Syarat-syarat boleh berfatwa apa? Ya, itu dia. Itu yang dibicarakan di dalam ilmu usul fikih. Nah. Kemudian penulis mengatakan faidatu usul fiqh, faedah ilmu usul fikih. Inna usul al-fiqh ilmu jalilil qadar. Sesungguhnya usul fikih itu ilmu yang besar kedudukannya. Balighul ahammiyah. Sangat penting. Ghazirul faedah, banyak faedahnya. Faidatuhu at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajul ahkam asyariyah min adillatiha ala ususin salimah. Faedahnya adalah kemampuan. Kemampuan dari kesanggupan untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat berdasarkan dalil-dalilnya dengan pondasi-pondasi yang selamat. Artinya apa? Orang belajar ilmu usul fikih itu dia dapat dalil, satu dalil saja, tapi dia bisa mengambil kaidah-kaidah yang bisa dia terapkan untuk permasalahan yang begitu banyak di atas pondasi yang benar. Nah, itu dia. Di atas pondasi yang benar. Saya beri contoh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik yang Allah halalkan pada kalian. Maka di sini kita ambil faedah, sebuah kaedah. Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal hukum sesuatu itu boleh dimakan. Datang orang dengan untuk, set halalkah? Halal. Datang orang dengan kuih sagu, halalkah? Halal. Datang orang dengan pais, halal. Datang orang dengan lontong, apa, halal. Kenapa? Kita sudah punya kaedah. Apa itu? Al-aslu fil asya al-ibaha. Asal hukum segala sesuatu mubah, halal. Dalilnya mana? Tadi, dalilnya satu, tapi menunjukkan kepada kaedah umum. Nah, itu faedah usul fikih. Kemampuan mengambil sebuah kaedah yang umum untuk permasalahan-permasalahan yang banyak. Di atas pondasi yang benar. Di atas pondasi yang benar. Kemampuan untuk mengambil hukum. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan wa awwalu man jama'ahu ka fannin mustaqillin al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah. Dan yang paling pertama mengumpulkan ilmu ini di dalam satu buku. Dalam satu buku. Siapa? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, imamnya orang-orang mazhab Asy-Syafi'i. mazhab yang paling terbesar di negeri ini. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya. Lahir ya. Ya, wafatnya tahun 204 Hijriah, bertepatan dengan meninggalnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Bertepatan dengan meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Guru beliau Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Syafi'i ini, beliau adalah seorang ahli bahasa. Dan usul fikih ada kaitannya dengan apa? Dengan bahasa. Antum melihat enggak tadi usul fikih ada kaitannya dengan bahasa? Ada perintah, ada larangan, asal hukum perintah, kan begitu? Ada kaitannya dengan bahasa. Makanya yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fikih dalam satu kitab, yaitu dalam kitab beliau Ar-Risalah. Dalam kitab beliau apa? Ar-Risalah. Kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya. Tsumma tabi'ahul ulama fi dzalik. Lalu para ulama mengikuti beliau, fa'allafu fihi ta'alif al-mutanawwiyah, maka para ulama di dalam ilmu usul fikih menulis bermacam-macam tulisan tentang usul fikih. Ma baina manthur wa manzum wa mukhtasar wa mabsut hatta sara fannan mustaqil lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Baik itu tulisan yang panjang atau tulisan yang seperti sajak-sajak ada bait-baitnya, atau tulisan yang ringkas-ringkas, atau tulisan yang sangat luas penjelasannya, ya, sampai menjadi salah satu disiplin ilmu tersendiri. Dia mempunyai kaedah-kaedahnya, dia mempunyai keistimewaan-keistimewaannya. Nah, alhamdulillah, bab yang pertama sudah selesai. 3 pertemuan, ulun ulangi 3 kali-kalinya. Ya, mudah-mudahan yang ketiga ini lebih paham. Ini paham? Ya. Insyaallah ta'ala, bulan depan kita akan bicarakan al-ahkam. Hukum-hukum. Apa itu hukum? Ya. Jadi pengertian hukum apa? Kita sekarang kan mengetahui hukum makan babi haram. Ya tak? Nah, kita tidak membicarakan hukum makan babinya, tetapi hukum itu sendiri apa? Nah, itulah ilmu usul fikih begitu. Ya. Ya, seperti itu. Jujur ya, saya dulu waktu di kampus tidak terlalu suka ilmu usul fikih. Karena kenapa? Menurut saya dulu, ilmu usul fikih itu kaitannya dengan ilmu kalam. Ilmu yang membicarakan tentang kalam, ilmu kalam. Jadi membicarakan tentang kata, katanya aja dibicarakan. Hukum, apa itu hukum? Kita kan inginnya yang praktis, yang kita gunakan setiap hari. Hukum makan ini apa? Hukum makan penyu apa? Hukum makan bulus apa? Itu kan kita ingin tahu hukumnya langsung. Itu yang kita butuhkan kan? Bukan hukum ini apa, bukan. Dan itu biasanya diambil dari kalam, ucapan-ucapan. Nah, itu yang dulu membuat saya tidak terlalu suka. Ternyata setelah berlalu mengajar, ternyata sangat luar biasa pentingnya. Antum melihat pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya atau kepada ustaz-ustaz yang lain, itu kadang dijawab dengan ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih. Makanya Imam Nawawi ketika menulis kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya, hadis pertama, kan kitab hadis Arba'in Nawawi itu hadis-hadis pokok dasar yang menjadi hukum untuk masalah-masalah yang begitu banyak. Salah satu hadis yang pertama, innamal a'malu, itu membawahi masalah yang begitu banyak. Contoh, masalah sholat, masalah nikah, masalah talak. Ya. Si suami mengatakan, saya kira kita sudah tidak bisa bersama lagi. Apakah jatuh talak atau tidak? Maka, sedangkan di dalam ayat Quran, hadis Rasul, tidak ada begitu. ya. Misalkan ada hadis Rasul yang mengatakan, jika suami mengatakan saya kira kita tidak bisa bersama lagi, hadis rawahu aman. Enggak ada begitu, enggak ada. Kita bisa jawab dengan apa? Dengan usul fikih. Innamal a'malu tergantung niatnya. Si fulan niatnya apa untuk itu? Lihat. Kadang ya dia akan mengetahui faedah usul fikih ketika dia mungkin mengajar menghadapi sesuatu ya di masyarakat. Dia mengambil faedah banyak dari ilmu usul fikih. Nah, itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Paham semua? Syekhul Islam semua sudah? Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti tentang kalau saya ulang begini berarti saya tidak puas dengan penjelasan saya pribadi. Jadi mohon antum bersabar. Oh, Ustaz ngulang lagi, Ustaz ngulang. Tapi mohon bersabar. Saya sendiri berarti tidak puas ketika ngajar itu maksudnya. Ya, karena yang paling penting adalah pemahaman, bukan selepas selesai, bukan pemahaman. Insyaallah kita akan bicara hukum. Kemudian di dalam pembicaraan hukum itu nanti kita membicarakan tentang apa pengertian wajib, apa pengertian sunnah, apa pengertian halal, haram, apa pengertian makruh, dan seterusnya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.